بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، pembahasan yang lalu kita telah masuk pada ma nafiyah hijaziyah, yang amalan dia amalan laisa dengan syarat apa? Arin. Isimnya harus mendalil khabar, terus tidak didahului oleh inzaidah, terus tidak apa? Nah, ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya kecuali dzarf dan jar majrur. Keempat, tidak nam dibatalkan dengan illah penafiannya. Tayyib. Dan kemarin contoh untuk yang mengumpulkan padanya syarat ini dalam Al-Quran mana? Jaga dia. Mahada bashara. Baik. Dan pengamalan ini, lughah hijaziyyin, itulah yang datang Al-Quran dengannya. Yang tidak mengamalkan namanya apa? Lughah siapa? Masih Zakaria. Yang tidak mengamalkan amalan laisa. Lughah siapa? Lughah Bani Tamim. Baik. Berhubungan dengan perkataan Arab ma musiun man aqaba. Ini syahid untuk apa, Mas Zaid? Ma musiun man aqaba. Ma ijaziyah yang muhmalah, kenapa? Didahulukan khabar atas isimnya. Seharusnya bagaimana kalau ingin diamalkan pada contoh ma musti'un man a'taba? Baik. Man ladzi a'taba musti'an, ini mudahnya, ya kan? Baik. Maksud dari permisalan ini apa? Baik, nah, tidak ada celaan bagi orang yang mau memperbaiki dirinya walaupun sebelumnya dia melakukan kesalahan. Baik. Sekarang kita masuk pada syawahid berikutnya. Wa fi qawli sya'ir fani ghudanata ma in antumu dhahabun wala sarifun walakin antumul khazaf. Liwujudi in al-madhkurah. Berarti di sini juga ma ijaziyah muhmalah. Kenapa? Dikarenakan ada in zaidah setelah ma, menjadikan ma tidak beramal. Bait ini kira-kira pujian atau padanya celaan? Celaan. Naam, ejekan dan hinaan. Bani Gudana, wahai Bani Gudana, ma in antum dhahabun, kalian itu naam bukanlah emas, wala sarifun bukan perak, walakin antumul khazabu, tapi kalian itu genteng saja. Naam, tayyib, tanah yang dibakar. Dalam artian ini penghinaan, kalian itu bukan orang-orang yang mulia atau orang yang dekat pada kemuliaan, tapi kalian itu orang-orang yang hina. Yang seperti ini dinamakan apa dalam istilah syu'ara? Apa istilahnya? Syair-syair seperti ini namanya apa? Hija. Nah, syair hija. Nah, untuk pelecehan atau penghinaan suatu kaum dan merendahkan suatu kaum. Dan ini kalau diarahkan dalam perang terhadap orang-orang kufar, ya termasuk dalam bentuk nam jihad. Sayyib, karena terkadang yang seperti ini menurunkan semangat mereka. Tapi kalau diarahkan kepada sesama muslim, ini tentunya suatu kezaliman. Sayyib. Adapun dari silughah Ghudanah, perhatikan bidhammil mu'jamah Abu Qabilah min Ghudanah Ibnu Yarbu' huwa Ghudanah Ibnu Yarbu'. Sharif itu fiddah al-khalisah. Dhahab ma'ruf. Al-khazaf ma'ruf wa huwa ma'umila min tinin wa shuwiya binar. Hatta yakuna fakharan. Sesuatu yang ma'ruf, yaitu yang dibuat dari tanah, kemudian dapat dibakar dengan api sampai menjadi fakhar. Nah, semacam genteng. Al-makna hadza sya'iru bani Ghudanah. Wa wasafahum bi annahum min ridhalin nasi wa siqatihim. Yaitu mensifati mereka bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang hina dan orang-orang yang apa? Orang rendahan. Walaysu min asyrafin nas wa la mimman yuqaribul asyraf. Bukan termasuk golongan orang-orang yang mulia, bukan pula orang-orang yang mendekat pada kemuliaan. Tayyib. Wa ja'ala adh-dhahaba wal fiddata mithlaini lil asyarifi min wa man yudanihim. وجعل الخزف مثلا لرذال الناس وحثالتهم. Ya, khazaf untuk permisalan orang-orang yang rendahan dan orang-orang hina, orang-orang yang tidak punya kedudukan di kalangan mereka. Tayyib. Syahid dari hadis ini ihmalu ma li wuqu'i in az-zaidah ba'daha. Naam, adapun i'rab baca. Baik, ya. Mulhaq bi jama'. Ha? Baca jadi malah mumet gitu. Hah? Lijam ya? Baik. Ini cara mengirapnya. Kalau Bani Ghudanah jelas, ya, munada bihar binidak mahduf, tayyib, mansub, ba'al matunas bihliya. Kenapa dia mansub? Munada mansub, sebabnya apa di sini? Mudhaf, tayyib, dan Bani, mulhaq, bisa melimudhakari salim. Berarti alamahnya, ya, jelas. Ghudanah mudhafun ilaih. Tayyib, mamunuk minasaraf. Alamiyah ma'at ta'nid. Nah, sekarang ma-nya. Ma'in antumu zahabun. Ma'na fiyah muhmalah. Ma'baniyun ala sukun la mahala laha minal i'ram. In za'idah kafah lima. Nah, ini. Ketika mendapat yang seperti ini, maka kita i'rab in innya zaidah kafah. Makna kafah karena dia apa? Mencegah ma tersebut beramal. Kafah lima. Taib. In antumu. Antum dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Taib. Kenapa jadinya antumu? Ini untuk apa? Untuk menyesuaikan dalam apa? Dalam syair. Asalnya antum. Ma in antum dhahabun. Cuman dalam syair secara ilmu naam arud, setelah kita lewati dulu sekilas bahwasanya khat arud kan khatnya apa? Tersendiri ya tidak? Ada rumus tersendiri. Kalau di situ harus berharokat, ya harus berharokat. Tidak bisa kemudian ma in antum dhahabun. Tidak jadi. Nah, maka harus dihidupkan. Akhirnya dibaca ma in antumu dhahabun wala sarifun walakin antumul khazafu. Tayyib. Antum dhahabun berarti jelas. Irabnya bagaimana antum dhahabun? Teruskan. Naam, dhamirnya an. An dhamirun munfasilun. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Ta harfu khitab wal mim. Alamatul jami' dhukur. Tayyib. Terus. Naam. Nah, karena nah, ma in antum dhahabun wala sarifun. Sebenarnya cukup apa? Ma in antum dhahabun wa sarifun. Tapi didatangkan la zaidah untuk menguatkan penafian. Baik. Nah. Baik. Bani gudana tamain antumu dhahabun wala sarifun walakin antumul khazafu. Syahid fihi ihmaluma liwuku'in az-za'idah ba'daha. Wa mithlu hadzal baiti qawlu syair wa huwa Farwah ibnu Nasi. Fama in tibbuna jubnun walakin manayana wa daulatu akharina. Sayyim. Pembelaan diri. Sayyim. Bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang yang jabat, orang-orang yang apa? Pengecut. Tapi ya karena apa? Karena mana ya, yaitu karena angan-angan itu yang menjadikan banyak orang tidak berani untuk maju ke depan. Tayyib. Tanbih qala Ibnu Hisyam fi talkhis asy-syawahid wa adhahil masalik. Riwayat Yaqub yani Ibnu Sikkin dhahaban wa sarifan bin nasb. Berarti apa? Ma in antum dhahaban wala sarifan. Lalu bagaimana kalau riwayat dengan nasab? Fatukharraju riwayatuhu ala anna inna fiyah mu'akkadah lima la za'idah. Karena di sini diamalkan berarti ya kan? Ma in antum dhahaban. Berarti ma hijaziyah. Berarti in di sini bukan in za'idah. Ini cara keluarnya. Maka untuk keluar dari seperti ini, karena kalau innya zaidah berarti menyelesaikan kaidahnya tidak. Maka in dikatakan di sini in apa? Nafiyah. Baik. Nafiyah muakkidah lima, ya, yang menguatkan untuk mah. Baik. Kemudian wa fi qawlihi ta'ala wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kenapa tidak beramal? Lima za'a masin. Wujudu illa. Naam. Sayyid Iqra. Kalau nafiyah muhmalah berarti Muhammad tidak kita katakan sebagai isimnya, tapi kita i'rab sebagai mubtada sendiri. Nah. Berarti Muhammadun syahid adalah apa pada wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad mubtada, rasulun khabar, ma muhmalah, limadha lintiqadin nafi bi'ila. Maksud lintiqadin nafi bi'ila maksudnya bagaimana? Karena penafian ma itu sudah apa? Sudah dibatalkan dengan illa. Karena kan ketika mengatakan ma Muhammadun, harusnya ma Muhammadun rasulan, ya tidak? Ma Muhammadun rasulan, bukanlah Muhammad itu seorang rasul, paham? Tapi ketika ma ini dibatalkan amalannya dengan illa, maka jadinya Muhammadun rasulun, ya tidak? Jadinya isbat Muhammad itu rasul. Cuman di sini lebih tegas lagi, ma Muhammadun illa rasulun, ya tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Di sini hasarnya nafi, na'am. Kemudian apa? Istithna. Menunjukkan apa? Ya, beliau adalah memang betul-betul rasul, bukan lainnya. Taib, wa ma amruna illa wahidatun. Taib, wa ma amruna illa wahidatun. Arif. Wa ma amruna illa wahidatun wa ma nafiyah muhmalah li'tiqadin nafi bi illa. Naam. Amruna mubtada, illa adatu hasr. Alhamdulillah. Wahidah khabar. Kalam hil bil basar. Kaf jar majrur. Nam kalam hil jar majrur muta'alliq bi mahdhuf na'at li wahidah. Ya. Satu ini seperti apa? Lam him bil basar. Bil basar jar majrur muta'alliq bil masdar lam. Baik. Nah, kenapa ma di sini tidak beramal? Liqtirani khabariha bi illa. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala wa huwa mubtilun lil amal li butlani makna laisa. Tayyib illa ini apa? Membatalkan amalan ma. Kenapa? Karena dia nak membatalkan makna laisa. Karena laisa bermakna nafi. Tayyib, kemudian ketika ada illa di sini, akhirnya jumlah tersebut bermakna apa? Bermakna isbat. Wa kalamul musannifi zahirun fi annahu idza kana al-intiqadu bi ghairi illa lam yamdul al-amal. Wa yajibu al-amal 'inda al-basriyyin. Nahwu ma zaidun ghaira qa'imin. Ma zaidun ghaira qa'imin. Yaitu ketika nah, pembatalan makna ikhwani fillah, intiqal di sini pembatalan makna laisa tersebut selain dengan illa, maka amalan ma tidak apa? Tidak batal. Baik, di sisi basriin wajib diamalkan seperti ma zaidun ghaira qa'imin. Berarti i'rabnya bagaimana? Ma nafiyah ijaziyah zaidun apa? Isim ghaira khabarnya. Baik, mudhaf qa'im mudhafun ilaih. Wa ajaza al-farra ar-raf'a. Berarti ma zaidun ghairu qa'imin. Wa fi kalamihi isyaratun ila annahu la yadurru intiqadu nafyin ma'muli khabariha. Naam. Tayyib. Ada kalam farra ini ada isyarat bahwasanya tidak bermadarat terbatalkannya penafian ma'mul khabarnya. Nahwu ma zaidun muqiman illa inda amrin wa illa fid dar. Ma zaidun muqiman illa inda amrin. Baik. Wa illa fid dar. Berarti ma zaidun muqiman illa fid dar. Naam. Wa huwa zahir li annahu ghairu ma'mulin laha. Fala hajata li baqa'i nafiha bin nisbati ilaihi. Naam. Berarti seandainya ikhwani fillah, kalau yang dibatalkan adalah nafi ma'mul khabarnya. Baik. Sekarang perhatikan ma zaidun muqiman illa inda amrin. Baik. Yang dinafikan adalah ma'mul khabarnya. Baik, yang dinafikan bukan isimnya. Naam. Ma zaidun muqiman illa inda amrin. Berarti kan dia sudah beramal ya kan? Ma zaidun muqiman. Cuman di situ na'am intiqadnya muqimnya ini ya, hanya apa? Hanya di tempatnya Amr atau hanya di rumah ini saja. Nah, ini tidak bermadarat pada amalan ma. Tayyib, kenapa? Karena li'annahu ghairu ma'mulin laha. Sehingga apa? Fala hajata li baqa'i nafiha bin nisbati ilaih. Baik, ketika mukim kemudian dibatalkan. Ya. Nah, illa inda amrin. Paham ini yang terakhir faedahnya. Jadi kalau nah intiqadnya bukan pada apa? Pada isimnya. Baik. Tidak terbatalkan. Tanbih ma dzakarahul musannifu min ihmali ma idzan taqadda nafyuha bi illa huwa madhhabul jumhur. Wa dhahaba Yunus ibn Habib ila jawazil ihmal ma'al intiqadi bi illa mutlaqan. Jumhur yang apa berpendapat tentang apa batalnya ma apabila apa ada pembatalan dengan illa. Sedangkan Yunus bin Habib menyatakan boleh secara mutlak. Wa ansyada wa maddahru illa man janunan bi ahlihi wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba. Naam. Syahidnya mana? Di sini Yunus berdalil dengan apa? Dengan syair ini, wa maddahru illa manjanunan. Baik, kemudian wa ma sahibul hajati illa mu'adzaba. Padahal ada illah, tapi tetap beramal menasabkan apa khabarnya. Paham? Wa mithluhu qaulul akhar, wa ma haqqul ladzi ya'tu naharan wa yasriku laylahu illa nakala. Syaitnya apa? Jelas. Naam. Wa ma haqqul ladzi ya'tu naharan wa yasriku laylahu. Wa ma haqqu, ya, kalau mau diperpendek berarti wa ma haqqun illa nakala. Wa ma haqquhu illa nakala. Taib. Yaitu apa? Tidaklah ada hak bagi orang yang di siang hari berbuat sia-sia, berbuat kerusakan, kemudian di malam harinya mencuri, ya kecuali apa? Diberi hukuman. Ya tidak ada hak orang yang seperti ini siangnya berbuat kerusakan, malamnya berbuat kerusakan. Ya tidak ada hak kecuali diberi hukuman. Ini maksud. Adapun sebelumnya berhubungan dengan apa? Nah, banyak seorang yang punya tujuan yang mesti mu'adzab. Dalam artian mesti harus berjuang, harus bersusah payah. Sahibul hajat ya harus memiliki apa? Memiliki kesabaran dalam mencapai tujuannya. Maka yang diibaratkan di sini illa mu'adzabah. Qala wa wafaqahu Ibnu Malik ala ijazati dzalik. Qala rahimahullah, makhtartuhu min hamli illa manjanuna wa illa nakala ala zahirihima minan nasabi bima huwa madhabu syalubin. Walaupun menjadi jumhur dzakara dzalika fi tanqidihi ala al-mufassal wa ta'awwala al-jumhur hadhihi syawahida ala anna al-khabara mahdhuf والمرفوع مبتدا وهذا المنصوب معمول لذلك الخبر المحذوف على انه مفعول مطلق والتقدير وما الدهر الا يدور دوران منجنون او منجنون وما الدهر الا يدور دوران منجنون. فحذف الفعل الناصب يدور ثم حذف المضاف دوران وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب وكذا إلا معذبا أي إلا يعذب معذبا أي تعذيبا. فمعذب مصدر ميم بمعنى التعذيب مثل ممزق في قوله تعالى فمزقناهم كل ممزق. Naam, masdar mim. Ai wa mazzaqnahum kulla tamzikin. Ini mana? Cuman di sini takalluf. Al-asal adamu apa? Adamu takdir. Selama naam tidak butuh takdir, ya sudah. Kenapa kita tidak mengatakan itu sedikit saja, tapi mayoritasnya adalah apa? Dibatalkan amalan ma dengan adanya illah. Taim. Wakadha illa nakalan ala takdiri illa nam yang kulu nakalan fatakunu hadhi syawahid min babi nam ma zaidun illa apa sayra ay illa yasiru sayran. Wa yajuzu fi takhrijil baitil awal an yuja'ala illa manjanuna wa illa mu'adzaba maf'ulaini li fi'laini mahdhufain wa takdir illa yushbihu manjanuna wa illa yashbihu mu'adzaba wa hadha aqallu kulfah. Nah, ini lebih apa? Lebih sedikit takallufnya. Walaupun kalau enggak mau takalluf ya sudah seperti yang dipilih oleh Ibnu Malik. Juga apa? Farra dan Syalubin. Wa qila fi takhriji illa nakalan anna al-asla nakalani. Naam, Taib nakalun li'uthuwihi wa nakalun li sariqatih. Yaitu hukum, kecuali mendapatkan dua hukuman, yaitu hukuman karena siang harinya berbuat kerusakan, malam harinya karena mencuri. Fa hudhifatin nun lidharurah. Padahal al-fara' ila jawazil i'mal ma'al intiqadi bi illa idza kana al-khabaru sifatan nahu ma zaidun illa qa'iman. Fa ma anta illa raqiban. Tayyib. Padahal jumhurul kufiyyin ila jawazin nasbi hina idin bi syarti an yakuna al-khabaru musyabbahan bi. Nahu ma zaidun illa asadan. Ini jumhur kufi. Bolehnya menasamkan ketika itu dengan syarat apa khabarnya musyabbah. Musyabbah bih, yaitu yang dipersamakan. Seperti ini. Ma zaidun illa asadan. Tidak ala zaid kecuali seperti singa. Ma zaidun illa zuhairan. Ya tidak ala zaid kecuali seperti apa? Zuhair. Falhasil ana fil mas'alati 'inda intiqadil khabari bi illa arba'atu madhahib. Madhab jumhurul basriyin, madhab jumhurul basriyin, apa ini madhabnya? Bazain. Tidak beramal ini yang dipakai di sini. Dalam penerapan kita sehari-hari pada penulisan, maka apa? Beramal dengan madhab jumhurul basriyin. Kemudian madhab al-Farra', madhab al-Farra, apa madhab al-Farra? Tadi yang ke Farra dan Syalubin apa ya? Nah, al-Farra tentang apa bolehnya ikmal, tapi apa pada khusus, yaitu awalilah khabarnya berupa sifat. Sebelumnya madhab Yunus. Madhab Yunus ini yang dipilih oleh Ibnu Malik dan apa? Syalubin. Yaitu boleh secara mutlak, ya kan? Boleh beramal secara mutlak. Sebenarnya Farra' dan jumhur kufiyyin memberikan perincian bolehnya kalau Farra' jika khabar berupa sifat, kalau jumhur kufiyyin apabila khabar musyabbahan bi. Baik. Ini empat madhab yang ada dalam masalah ini. Ya, dalam yang seperti ini pilih yang paling mudah saja. Nah, pilih yang paling mudah. Yang kalau mau konsisten mudahnya ya sesuai dengan madhab jumhur basriyin. Ketika ada illa, nah, tidak apa, tidak diamalkan. Baik, dan lebih mudah lagi madhab Banu Tamim sudah tidak beramal. Tidak beramal semua. Cuman baik, datang Al-Quran menunjukkan apa amalan sehingga lebih fasih itu yang dipilih oleh siapa? Siapa mazhab ahli Hijaz? Qala Banu Tamim la yu'miluna ma syai'a walau istawfati syurut thalatha fayakulun ma zaidun qa'imun wa yakra'un ma hadha basharun. Ini Banu Tamim. Yaitu walaupun terpenuhi tiga syarat ini keseluruhan, mereka tetap tidak apa? Tidak menetapkan amalan bagi ma. Sayyid. Mereka bawa ayat dalam Al-Quran, mahada basyara menjadi mahada basyarun. Dalam kira'ah mereka. Sayyid. Faqalu yakra'un. Yu'dinu bi anna li kulli ahadin an yaqra'a 'ala hasabi lughatihi min ghairi tawqif wa fihi nadhar. Li'anna al-Qur'ana sunnatun muttaba'ah fala tajuzu mukhalafatuh. Ini. Ya, perkataan Ibnu Isham yaqra'un ya memberikan isyarat bahwasanya masing-masing orang boleh membaca sesuai dengan lughahnya tanpa ada tawqif, yaitu tanpa ada dalam contoh dalam ilmu qira'ah. Dan ini fihi nadhar, butuh apa? Dicek ulang, dalam artian tidak bisa diterima mentah-mentah seperti itu. Kenapa? Li'anna al-Qur'an sunnatun muttaba'ah. Maka tidak boleh menyelisihinya. Walail musannif yuridu anna hadza muqtada lughatihi la annahum yaqra'una dzalika haqiqatan. Nah, dan kemungkinan musannif menginginkan dengan perkataan ini bahwasanya itu adalah konsekuensi lughah mereka, bukan bahwasanya mereka membaca ayat mahada basyara kemudian mereka ubah sendiri mahada basyarun ketika membacanya. Nah, karena yang demikian ini tidak boleh kecuali datang apa dalam dalam riwayat qiraah. Faidatun qala Yasin lam yaqra ala lughatihim illa syaddan. Rawal Mufaddal ibn Asim, rawal Mufaddal an Asim ma hunna ummahatuhum birrafa. Sayyid Yasin mengatakan tidak membaca di atas lughah mereka kecuali syad. Tapi Mufaddal meriwayatkan dari Asim membaca ma hunna ummahatuhum dengan rafa. Qultu wa qara'a bi lughatihi ma hadza basharun bi rafa Ibnu Mas'ud wal A'mash wa Abdul Mutawakkil wa Abu Nahik wa Ikrimah wa Mu'adz al-Qari. Seandainya kemudian apa? Ibnu Hisham menyebutkan ini bahwasanya datang qiraah dengan lughah mereka ini lebih apa? Lebih bagus sehingga tidak ada enam pemahaman bahwasanya seorang boleh membaca sembarangan sesuai dengan lughahnya sendiri. Tapi harus ada riwayat. Wa qaluhu wa banu Tamim la ya'mal la yu'miluna ma qala sibawih wa huwa al-qiyas. Kama ahmalu laisa hamlan 'alaiha. Fa qalu laisa at-tibu illa al-misku. Laisa at-tibu illa al-misku bi rafa. Qalahu fil mughni. Naam. Karena mereka memang laisa saja tidak diamalkan, maka konsekuensinya ma juga tidak diamalkan. Wa inna maqala simbai wa huwal qiyas li adam ikhtisasiha bil asma. Naam. Karena tidak ada pengkhususan terhadap isim-isim. Nah, kita selesai dari ma hijaziyah 63 syarat utama, kemudian dalam apa? Dalam matan Ibnu Hisam rahimahullahu taala menambahkan syarat keempat, yaitu apa? Tidak didahului ma'mul khabarnya tidak didahulukan atas isimnya kecuali bila berupa dzarf dan jar majrur. Ini telah kita lewati dan penjelasannya di depan. Baik, barakallahu fikum wa nakai bihadzal.